Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman Tuhan tercerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah Islam ya, seri dakwah tarbiyah Islam ya, seri The Islamic Shadow Presentation. Kita sampai kepada rangkuman, ya, rangkuman dari berbagai presentasi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Poin penting dari presentasi sebelumnya adalah kita harus memiliki furqon. Furqon adalah pembeda, garis demarkasi. Kalau ujung akhir daripada kehidupan, seluruh kehidupan ini adalah ujungnya adalah di surga atau di neraka. Hanya ada dua pilihan tempat, di surga atau di neraka. Di mana perbedaan antara surga dan neraka itu sangat beda juga nih. Surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan. Penghuninya itu menikmati berbagai macam kenikmatan yang bahkan kenikmatan itu tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia ketika mereka di dunia. Suatu kenikmatan yang Allah persembahkan, yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh, bagi orang-orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari keimanan, amal, jerih payah mereka di dunia, perjuangan hidup mereka di dunia. Sementara sebaliknya di neraka, ya, neraka adalah tempat yang sangat-sangat menyakitkan. Berbagai macam kesengsaraan hidup, ya, luar biasa, ya, yang juga Allah sediakan, ya, sebagai balasan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah, yang hidup sesuai dengan mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang tidak mempedulikan hukum-hukum Allah, tapi dia cenderung mengikuti hukum-hukum buatan selain Allah, yaitu hukum buatan manusia, di mana hukum buatan manusia itu adalah mengikuti hawa nafsu manusia. Ya. Mereka lah, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mau tunduk dan taat dengan sungguh-sungguh pada Allah. Nah. Jadi dua tempat akhir yang perbedaannya sangat besar sekali. Nah, menentukan tempat akhir yang berbeda itu, ya, itu bisa dilihat dari kondisi manusia di dunia. Ya. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya, memang kalau kita lihat sepintas, ya, manusia di dunia ini bercampur aduk, ya, susah untuk dibedakan mana hitam mana putih. Mana kuning, mana hijau. Ya. Mana yang berada di jalan yang kebenaran, mana yang berada di jalan salah. Ya. Jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Kenapa? Karena kelihatannya manusia sama-sama beraktivitas. Ya. Dari pagi berangkat kerja, berangkat sekolah, ya, mencari pengetahuan, ya, berbisnis, mencari nafkah, dan kemudian pulang sore malam, kemudian mereka melakukan rutinitas hidup. Orang yang mengaku muslim seperti itu, orang yang mengaku kafir juga seperti itu. Orang yang menyembah Allah seperti itu, yang tidak menyembah Allah juga seperti itu. Nah, ini adalah penting sekali kita klarifikasi. Kita berikan furqon. Nah, maka harus ada furqon, harus ada kejelasan. Ya. harus ada furqan, harus ada kejelasan. Allah telah berfirman ya, di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan adalah surat ke-25. Ya. Di awal ayat, di awal surat, ya, Allah berfirman ya, yang berbunyi sebagaimana? Yang sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah. Maha suci Allah, tabarak, tabaraka. Tabaraka. Tabarak, maha suci Allah ya. Maha suci Allah, maha suci. Maha mulia, maha tinggi. Yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pembeda. Pembeda membedakan manusia yang miliaran ini. Menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam, seluruh alam. Seluruh alam, seluruh alam di jin manusia, seluruh alam malaikat, seluruh alam binatang, seluruh alam kehidupan di dunia ini, di alam di padang, di alam kubur, di padang mahsyar, seterusnya. Sebagai nadhira. Kenapa? Karena Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan, seluruh bentuk kehidupan. Undang-undang dasar yang berlaku di dunia dan menjadi ketetapan di akhirat. Maka apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itulah yang terjadi. Ya. Ya. Baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Semua hal yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu ya, terjadi, pasti terjadi. Ya. Baik yang sudah, yang sedang, maupun yang akan. Di dunia ini, ya, di alam kubur, maupun di hari akhirat. Di kehidupan akhirat yang abadi itu. Karena Al-Quran adalah merupakan undang-undang dasar seluruh kehidupan manusia selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Bukan hanya di dunia ini, tapi di akhirat juga. Ini penting sekali. Maka dari sini sudah kelihatan sekali ya perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman atau orang-orang yang mengaku beriman. Ya. Orang yang beriman adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, menetapi Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, mempelajarinya, kemudian dia sungguh-sungguh ya ittiba, mengikutinya, taat, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pegang hidup dia, sebagai undang-undang dasar hidup dia. Ya. Dia hidup selaras, berusaha selaras dengan Al-Quran. Sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Menjadi keyakinan dia, menjadi konsep hidup dia, menjadi sudut pandang dia, menjadi fikroh dia. Fikroh adalah pemikiran, pendapat, point of view. Ya. Dari dia, dari orang yang beriman itu. Ya. Dia tidak boleh berpandangan, berpendapat, atau memiliki pemikiran yang menyalahi dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Dia harus cocok dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Baik itu mengenai masalah kehidupan di dunia ini, di alam akhirat. Ya. Terkait dengan konsep keyakinan, terkait dengan konsep amal, ya, perbuatan. Ya. Diselaraskan, semuanya diselaraskan dengan Al-Quran. Nah, sementara orang yang tidak beriman, ya, atau mengaku-ngaku beriman, itu maka hidupnya jauh dari Al-Quran. Apalagi kalau dia tidak mengenal Al-Quran. Ya. Tidak mengenal Al-Quran sama sekali. Ya. Tidak membaca, tidak peduli dengan Al-Quran. Nah ini jelas, ya, bahaya sekali. Ya. Ini bisa dikategorisasikan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Walaupun dia mengaku beriman. Tapi dasarnya apa dia beriman? Ya. Dasarnya adalah dogma, doktrin. Yang diajarkan oleh para pemimpin agamanya, pendeta rahibnya, ya, tokoh-tokoh biksunya, atau para tokoh-tokoh penceramahnya. Nah ini, tapi dia sendiri ya, hidupnya jauh dari Al-Quran. ya, jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Kenapa jauh dari Al-Quran? Karena dia sibuk dengan buku-buku buatan manusia. Ya. Sibuk dengan ya, berbagai macam referensi buku yang ditulis oleh manusia, ya, campur aduk, yang ditulis oleh orang kafir, orang musyrik, para tokoh di bidang teknologi, ya, buku-buku apa tentang sains, ya, di mana buku-buku itu semuanya adalah orientasinya adalah kebendaan, materialistik, ya, ya, di mana begitu sibuk dengan buku itu, profesi itu menghabiskan banyak waktu dan energi dia, ya, dan hatinya kosong, kosong dari Al-Quran, ya, dari keimanan kepada Al-Quran. Ini jadi Furqan jelas. Maka kalau orang sibuk dengan, ya, sibuk, ya, seseorang beriman, tapi dia sibuk, ya, dengan buku-buku buatan manusia, karangan manusia di bidang berbagai macam bidang, ya, dan dia sendiri malas atau tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengimaninya, ya, maka itu adalah, ya, itu adalah pengakuan dirinya sendiri semata. Dia mengaku beriman, berislam, iman, tapi dia hidupnya tidak justru jauh dari Al-Quran. Nah, ini berarti pengakuan keimannya adalah pengakuan yang jauh dari kebenaran, ya, atau dusta. Dan aku yang budiman atau cerdas, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin. Yakin berdasarkan sumber ilmu yang benar, yaitu ilmu yang ada bersumber dari Al-Quran, ya, ilmu yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, ya. Dia yakin dengan konsep hidup ini, kemudian dia yakin tentang kehidupan yang akan datang, dan dia yakin juga terkait dengan apa peristiwa yang telah terjadi, ya. Semuanya sumbernya jelas, ilmu sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih. Ya. Jadi yakin, ya, apa yang terjadi nanti setelah manusia mati. Ya. Yakin dengan terjadinya hari kiamat. Dan di dalam Islam, ya, di dalam Islam, ya, keyakinan itu demikian seyakin-yakinnya. Ya. Ya. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Kenapa? Karena detail peristiwa yang terjadi di alam kubur, yang terjadi nanti ketika terjadi kiamat, diungkap secara detail sekali oleh Allah lewat Al-Quran, ya, lewat wahyunya, dan diperjelas lagi, ya, oleh hadis-hadis, ya, dari Muhammad SAW. Jadi peristiwanya terjadilah, ya, diawali dengan, ya, beratus-ratus tanda-tanda terjadinya kiamat. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala yang pertama, ya, maka terkejutlah penduduk langit dan bumi. Ya. Kemudian terjadi keguncangan luar biasa. Ya. Langit terlul seperti lulu lantak. Ya. Kemudian gunung-gunung berjalan, hancur seperti debu berterbangan. Ya. Lautan panas membara, menguap. Ya. Ya, kemudian bumi terbelah gempa, ya, langit juga terbelah. Ya. Jadi ini adalah setelah tiupan sangkakala pertama. Kemudian setelah itu, ya, ya, terjadi tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya yang terjadi adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kematian terjadi di mana-mana, semua penduduk langit dan penduduk bumi mati, ya, kecuali beberapa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati, ya, yaitu siapa? Yaitu malaikat, yaitu Allah sendiri, Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya, Allah, ya, yang maha kekal abadi, ya. Kemudian malaikat pencabut nyawa, Izrail. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat Halawatul Arsh. Halawatul Arsh itu penyangga Arsh Allah. Dan Israfil, malaikat Israfil adalah termasuk penyangga Arsy. Ya. Kemudian, maka satu persatu oleh Allah perintahkan mati. Dari malaikat Jibril dan Mikael, kemudian malaikat penyangga Arsy, ya. Dan terakhir makhluk Allah yang mati adalah malaikat Israel itu sendiri, yaitu malaikat pencabut nyawa. Maka ya, yang hidup adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah ya dari Rasulullah itu adalah waktunya 40. 40 masa, 44 masa itu apa? Ketika ditanya Abu Hurairah itu 40 itu 40 apa? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun ya. Oleh Abu Hurairah saya tidak bertanya lebih lanjut tentang itu. Tapi yang jelas 40 masa. Ketika itulah Allah sendiri ya. Allah sendiri ya. Semua selain Allah itu binasa ya. Maka dalam Islam hidup kita itu Allah ya. Bukan untuk ya sesuatu yang binasa ya. Hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Yang maha hidup ya. Yang maha berdiri sendiri ya. Yang maha kaya, yang tidak membutuhkan makhluknya. Allah maha pemberi dan tidak butuh pemberian dari makhluknya ya. Allah maha kaya dan tidak pernah minta apapun dari makhluknya selama-lamanya ya. Maka nanti di akhirat penduduk surga itu oleh Allah beri kenikmatan terus selama-lamanya. Dan yang bisa memberikan kenikmatan selama-lamanya itu untuk penduduk surga hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tidak ada Tuhan yang mampu seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang disembah manusia selain Allah itu tidak mampu ya. Tidak mampu. Pertama tidak mampu menciptakan satu ekor semut pun. Walaupun seluruh jin dan manusia ya, seluruh jin manusia malaikat berkumpul untuk menciptakan satu ekor semut, tidak akan mampu. Ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa izin Allah. Dan memang Allah hak prerogatif untuk menghidupkan dan mematikan ya, itu hanya Allah ya, tidak bukan di malaikat ya, bukan di izin, bukan di manusia. Jadi Allah ya yang maha menghidupkan dan mematikan ya, tidak jin, tidak manusia, tidak malaikat ya. Kalau malaikat Israel mencabut nyawa itu semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel cuma menjalankan perintah aja. Kenapa? Karena Allah maha suci. Allah maha suci, Allah maha mulia, Allah maha tinggi. Ya, gitu, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Jadi kembali ke konsep awal tadi. Jadi yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa memberikan kenikmatan hidup selama-lamanya, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Yang menyediakan surga, yang meluaskan surga, ya. Yang memberikan kenikmatan bertambah dan bertambah kepada para penghuni surga selama-lamanya. Begitu juga yang mampu mengazab dengan azab yang sangat pedih selama-lamanya bagi untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah. Jadi kembali ke tadi, ya. Yakin dengan ya. Yakin sampai ke dalam hati, ya. Ke dalam jiwa raganya. Nah, inilah yakin yang kemudian dengan keyakinan sampai ke dalam jiwa raga itu kemudian merubah, mereformasi diri. Ya. Mengantarkan kepada perubahan hidup dia. Dari sisi fikroh. Fikroh adalah sudut pandang. Ya. Cara pandangan hidup. Pemikiran, pendapat. Ya. Ya, semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dihilangkan. Ya. Kemudian pandangan dia, hidup sudut pandang dia, cara berpikir dia, ya. Pemikiran pendapat dia, ya, itu diselaraskan, disesuaikan dengan sudut pandang dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kemudian orang yang yakin itu benar-benar yakin sampai ke hatinya, ke dalam relung-relung jiwa raganya, hatinya. Ya. Apa yang dipikirkan, apa yang diniatkan, apa yang dikomitmenkan dalam hati, ya. Kemauannya, hasrat, ya, tekad, semangat, itu semuanya terwarnai dengan nilai-nilai keimanan, yaitu tersibukoh, terwarnai nilai-nilai, tersibukoh oleh nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari wahyu, dari Allah, yaitu berupa wahyu yang ada dalam Al-Qur'an Karim, dan juga tersibukoh oleh sudut pandang Rasulullah SAW yang sebenarnya itu sudut pandang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia, orang yang beriman, adalah orang-orang yang beramal sungguh-sungguh. Ya. Beramal sungguh-sungguh. Kenapa beramal sungguh-sungguh? Karena dia memiliki tujuan hidup yang besar. Tujuan hidup yang besar adalah tujuan hidup yang dimensi waktunya selama-lamanya. Selama-lamanya. Dimensi waktu selama-lamanya. Dan kehidupan selama-lamanya itu hanya ada di dalam, di akhirat nanti. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa di dunia ini. Ya, tidak bisa di dunia ini. Kenapa? Di dunia ini kita hidup cuma sebentar. Ya. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan di dunia ini, ya, kita dulu lahir, itu dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Ya kan? Kemudian nanti kalau mati, kita juga akan tidak membawa apa-apa. Semuanya akan tidak kalah. Maka semua yang kita raih di dunia ini, itu akan kita tinggalkan. Dan itu sementara. Ya kan? Apa itu? Ya. Jabatan. Ya. Kekuasaan. Kekayaan. Status sosial. Ya. Kemudian sanak famili. Ya. Kemudian kenikmatan-kenikmatan duniawi yang didapat dari benda-benda, dari ketersediaan benda-benda, teknologi, ya, peralatan-peralatan rumah tangga, peralatan-peralatan di kantor, ya, semuanya itu adalah benda-benda duniawi untuk mempermudah hidup, untuk membuat hidup lebih nyaman, tapi itu semuanya adalah duniawi, ya, dan semuanya itu akan kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa apa? Yaitu keimanan kita, keyakinan kita, ya, amal kita, ya, ya, kemudian kebaikan-kebaikan, ya, kita, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, keyakinan kita, kesabaran kita, syukur kita, ya kan, ketabahan hidup kita, ya, kemauan, kekuatan amal untuk menahan amarah. Itu semuanya adalah yang kita bawa. Apa yang kita infakkan, apa yang kita zakatkan, apa yang kita dermakan, ya. Apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, ya. Menolong saudara kita, itulah yang kita bawa, ya, selama-lamanya. Yang kan mengiring kita nanti. Ya. Tapi semua yang terkait dengan duniawi, ya, kebendaan itu akan kita tinggalkan. Nah, inilah orang beriman adalah orientasi hidupnya adalah itu, ya, untuk mencapai kehidupan, ya, tujuan hidupnya adalah untuk mencapai keselamatan hidup abadi di akhirat nanti. Nah, sementara orang kafir, ya, itu, ya, ini hakikat, ya, hakikatnya, ya. Kalau tadi hakikat orang mukmin adalah seperti itu, orientasi hidupnya untuk akhirat, dia berjuang untuk akhirat, untuk kehidupan abadi sesuai dengan yang Allah turunkan lewat Al-Quran, ya, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu orang beriman. Sementara kalau orang kafir, ya, hakikatnya orang kafir itu orientasi hidupnya adalah untuk tujuan yang remeh, yang sepele, urusan yang kecil. Apa itu? Urusan duniawi, ya, masalah keuntungan materi, ya, harta, ya. Di mana-mana orang sibuk, ya, sekarang ini, maaf, ya. Kebanyakan manusia sibuk dengan urusan duniawi. Ya. Kenapa begitu? Karena sistem pendidikan. Dari awal dididik, dikondisikan di bangku-bangku sekolah, pendidikan, kampus itu dengan ilmu-ilmu duniawi. Bagaimana supaya hidup nyaman? Supaya hidup makmur, sejahtera. Itu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan. Ya. Kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan, dan itu adalah duniawi. Ya, duniawi, ya, dan itu kita didoktrin dari sejak kecil, ya, bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, ini adalah penyesatan, ya, penyesatan yang secara halus yang mercokin, menghinggap di benak manusia siapapun dia, dan ini tersebar di mana-mana, ya, di secara global, ya, mendunia. Dan orang nggak sadar bahwa itu adalah penyesatan. Padahal tujuan hidup bukan itu. Tujuan hidup adalah untuk menggapai ridho Allah, menggapai negeri akhirat nan abadi, surga Allah, ya, seluas langit dan bumi, untuk supaya kita selamat dari adab yang sangat pedih di hadapan kita, yaitu adab di alam kubur maupun adab di adab neraka di hari akhirat nanti. Nah, itu, ya. Maka orang-orang yang tujuan hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, itu adalah orang-orang yang jiwanya kerdil. Jiwanya kerdil, walaupun dia punya pangkat jenderal, walaupun dia punya titel gelar profesor doktor, walaupun dia punya jabatan presiden, menteri, ya, raja. Tapi kalau sudut pandangnya, cara hidupnya, tujuan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dia, ya, pangan, sandang, papan, ya, bagaimana supaya hidup makmur, bagaimana hidup sejahtera, bagaimana supaya terbukti kebutuhan ini dan itu, ya, di sana senang, di sini bahagia, ya, sana senang, tertawa-tawa, ya, di mana-mana tertawa, dihormati, disanjung, ya, kalau tujuan hidupnya itu berarti dia jiwanya kerdil. Nah, inilah adalah karakter daripada tujuan hidup dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menang kehidupan akhirat. Nah, kalau seorang mengaku muslim, ya, siapapun dia, kalau seseorang mengaku muslim, siapapun dia, dan dia masih orientasi hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang saya sebutkan tadi, urusan yang sepele. Kenapa sepele? Ya, karena segala sesuatu yang saya sebutkan itu pasti akan ditinggalkan. Semua di dunia ini, semua yang kita dapatkan di dunia akan kita tinggalkan, dan yang apapun yang kita tinggalkan, ya, itu maka itu adalah kerdil, itu adalah urusan sepele, urusan yang kecil. Tapi orang-orang tidak beriman itu menganggap itu urusan besar, ya. Ya. Urusan besar, urusan, bahkan dia senang, ya. Dia senang kalau dia mendapatkan itu dan dia merasa hidupnya sukses. Nah, inilah. Padahal, ya, kesuksesan itu adalah ketika seseorang itu bisa selamat dari api neraka nanti di akhirat selama-lamanya, dan dia masuk surga. Itulah kesuksesan sejati. Dan itu diraih dari mana? Kita bisa itu diraih, ya, dengan mengupayakan merubah hidup kita di dunia ini. Karena kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk beriman dan beramal. Ya, maka kita harus memperbaiki keimanan kita, ya. Kita harus perbaiki keyakinan hidup kita, ya. Ya. Sesuai dengan Islam. Ya. Inilah dakwah utama dari para nabi dan rasul. Dan maka agama Islam adalah agama Allah, agama para malaikat, dan agama para nabi, para rasulnya. Maka kita harus ikutin jalan hidup itu. Nah, banyak orang yang sampai sekarang mengaku beriman, tapi dia tidak mengikuti jalan hidup para nabi dan rasulnya. Tapi mereka mengikuti jalan hidup siapa? Jalan hidup dari buku-buku pandangan hidup yang ditulis oleh manusia, ya. Oleh manusia, para filosof, ya, para orientalis, ya, orang-orang yang memiliki apa jabatan, orang-orang yang memiliki pengaruh dulu, ya, menulis, ya kan, sudut pandang ini harus begini. Nah, itu semuanya adalah penyesatan, ya. Penyesatan, ya. Dan sampai sekarang bukunya jutaan, bahkan miliaran, ya, dibaca oleh miliaran manusia, dijadikan referensi utama di dalam memandang kehidupan, dalam memandang kehidupan keyakinan. Nah, padahal ada Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang orisinal, yang otentik, ya. Itu adalah merupakan sumber referensi keyakinan, keimanan yang benar. Ada hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, ya. Ya, itu adalah merupakan sumber referensi keyakinan yang benar. Dan itu banyak diabaikan oleh manusia, bahkan oleh kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim. Aneh. Dia muslim, tapi dia jauh dari Al-Quran. Dia muslim, tapi dia jauh dari hadis-hadis Rasul. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan sepele tadi, urusan untuk karir, ya. Karena untuk karir dia harus membaca buku ini, ya. Untuk mengembangkan bisnis dia harus membaca buku-buku ini dan menjadikan referensinya, strategi bisnis, strategi bagaimana mengelola perusahaan, strategi bagaimana mengekspansi pasar, bagaimana menaikkan keuntungan, bagaimana supaya strategi bagaimana karir meningkat, jabatan meningkat, bagaimana strategi bagaimana hidup nyaman, enak. Ini selalu yang dipikirkan di dalam hatinya, dan setan itu memperindah apa yang dia yakini, apa yang di sudut pandang dia. Tanpa sadar itu sudah masuk jebakan setan. Nah, inilah yang terjadi, ya. Hidupnya sibuk dengan dunia, dan apapun itu yang saya sebutkan, jabatan, ya, karir, bisnis, keuntungan, ya, status sosial, ya, itu semuanya adalah urusan duniawi yang kecil, yang sepele, karena semuanya akan kita tinggalkan. Dan sejarah membuktikan itu. Ya. Dulu ada Fir'aun. Ya. Fir'aun itu berapa kali ya di dalam Al-Quran diulang-ulang ceritanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk menegaskan kembali. Ya. Menegaskan kembali bahwa jalan hidup yang dipilih oleh Fir'aun itu adalah salah, sesat. Ya. Dia kafir kepada Allah. Ya. Tapi Fir'aun itu dalam sisi duniawi sukses. Dia adalah seorang raja ya, yang sangat ditakutin oleh rakyatnya. Apa perintahnya diikuti oleh rakyatnya. Ya. Dia membangun banyak fasilitas, ya, istana, taman-taman, ya, kemudian piramida, sphinx. Ya. Dia membangun banyak fasilitas publik, duniawi. Ya. Kemudian sehingga rakyatnya hidup nyaman, ya, bergembira ria, makmur, ya kan, bersenang-senang. Ya. Dalam sisi duniawi, Fir'aun sukses. Dalam arti apa? Dia berhasil membangun satu kerajaan yang besar dengan tentara yang besar. Ya. Kemudian dia didukung oleh teknokrat Haman. Kemudian dia didukung oleh orang kaya, ya, yaitu Korun. Ya. Dia memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki pengaruh besar. Ya. Tidak ada yang mengalahkan Fir'aun dan tentaranya pada waktu itu di daerah sekitar Mesir, ya, dan orang tunduk patuh kepada dia, sampai karena demikiannya kekuasaannya, ya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Nah ini adalah luar biasa, sampai dia seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia fisiknya badannya kuat, kemudian dia tidak pernah sakit, ya, dan kemudian dia memiliki kuasa, kemudian dia sombong, takabur. Ketika Musa dan Harun datang untuk berdakwah, untuk supaya menyembah kepada Allah, maka dia menolak. Menolak. Ya. Dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui hukum Allah. Ya. Tapi dia ingin hukum dia sendiri, yang dia buat itu yang dipakai oleh rakyatnya. Nah, ini adalah Kemudian Allah, ya, Allah membenarkan Musa dan Harun, kemudian membinasakan Fir'aun dan tentaranya. Nah ini adalah merupakan kisah, ya, jadi warning bagi orang-orang yang memiliki konsep hidup, ya, materialistik, ya, ya, memiliki konsep hidup duniawi, ya, yang orientasi hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi. Dan ini juga diperparah, ya, oleh berbagai macam iklan, ya, entertainment, ya, berbagai macam iklan yang kita lewatin sekarang ini di mana-mana, ya, duniawi, ya, bagaimana makan yang lezat, ya, bagaimana supaya bisa makan minum yang enak, bagaimana supaya bisa leisure, ya, bergembira ria, bersenang-senang, berwisata ria, ya, bagaimana supaya hidup nyaman, enak, ya, mudah, ya kan? Jadi ditawarkan, ya, diiklankan di media massa, hampir semua media massa seperti itu. Ya, itu adalah merupakan jerat-jerat setan untuk memperdaya manusia supaya manusia hidup orientasinya untuk kesana, ya, bisa bersenang-senang, ya, bisa berwisata ria, bergembira ria. Nah, di dunia ini itu adalah penyesatan setan, dan sudah ribuan jutaan manusia, miliaran manusia yang terjerembab dalam tipu daya setan, sehingga dia menjadikan bahwa hidup sukses adalah hidup punya istri yang cantik, ya, punya anak-anak yang mungil, yang lucu, ya, yang menjadi keluarga bahagia makmur, ya, memiliki karir yang bagus, ya, kemudian punya jabatan kekuasaan, punya status sosial yang tinggi, sehingga dia menjadi orang yang dihormati, disanjung, ya kan, dipuja, bahkan menjadi idola. Nah ini adalah penyesatan setan, ya, penyesatan setan, dan sudah banyak orang yang masuk dalam jerambah setan itu. Ya. Nah inilah, dan ini jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya. Maka kalau kita Muslim, tapi kita orientasi hidupnya untuk itu tadi, maka itu kita berarti masuk dalam perangkat setan. Naudzubillahi minzalik. Saudaraku yang budiman cerdas. Kemudian orang mukmin adalah orang yang memiliki komitmen hidup, ya, untuk bersungguh-sungguh berjuang, ya, berdakwah ila Allah, berjuang fisabilillah, menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan aturan Allah di muka bumi. Karena itulah jalan hidup para nabi dan rasul. Jadi orang mukmin adalah orang yang mewarisi perjuangan para nabi dan rasul. Sementara orang yang tidak mukmin, ya, orang kafir, orang-orang yang hanya mengaku mukmin, itu dia tidak memiliki komitmen hidup seperti itu. Komitmen hidupnya adalah apa? Ya, komitmen hidupnya adalah bagaimana berjuang untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Bagaimana supaya karir dia naik, jabatan dia naik. Dia menjadi seorang yang dihormati, disanjung. Maka dia membuat suatu organisasi, lembaga, ya kan. Kemudian dia memiliki karyawan, memiliki punya anggota yang banyak. Dia disegani, dihormati, disanjung. Ya. Nah, jadi dia hidupnya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, supaya dirinya disanjung, dikatakan sebagai orang yang berprestasi, ya kan, dikenal sebagai orang yang banyak berjasa untuk manusia. Ya, padahal itu adalah hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalau seorang mukmin bukan, ya, dia bukan untuk hidup, hidupnya bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Ya. Dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang untuk menegakkan aturan Allah, ya, menegakkan hukum Allah, menegakkan Al-Qur'an, ya, di dalam kehidupan. Nah, inilah orang mukmin, ya. Dan itulah perjuangan hidup yang sejati. Ya. Sementara kalau orang-orang non mukmin, ya, tidak beriman, ya, itu dia orientasi hidupnya adalah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk karirnya, untuk jabatannya, untuk keuntungan duniawi. Bagaimana supaya hidup bisa makmur, tersedianya fasilitas ini dan itu, ya, berbagai macam fasilitas teknologi, prasarana dan prasarana yang membuat hidupnya menjadi makin enak, nyaman, mudah dan bahagia. Bahagia dan nanti bahagia materi. Tapi, ya, tapi itu sebenarnya bukan bahagia, karena bahagia sejati ada di dalam hati. Ya. Jadi secara fisik, ya, secara materi dia cukup, tetapi hatinya keruntang, ya. Dan dia berada dalam suatu kondisi di mana dunia itu menjadi apa yang selalu yang dipikirkan, ya. Dimanapun, kemanapun melangkah, yang dipikirkan adalah duniawi-duniawi, ya. Nah, inilah orang-orang kafir. Dan sekarang ini banyak orang-orang muslim yang mengikuti, ya, tujuan hidup, yang memiliki tujuan hidup seperti tujuan hidup orang-orang kafir. Nah, inilah bahayanya sekali. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Nah, termasuk ketika kita membuat konsep tentang kebaikan, ya, kebaikan. Ya, maka kita penting sekali kita merujuk apa itu kebaikan, kebajikan. Ya. Allah telah berfirman, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 177. Surat kedua ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil wassailina wa firriqab wa qama salah wa atal zakah wal mufuna bi'adihim idha ahadu wassabirina fil ba'sai wa durra'i wa hinal ba'as ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ini adalah kriteria kebaikan, kebajikan. Kriteria dari orang-orang yang shodiq, yang benar dalam keimanannya. Kriteria dari orang yang benar-benar takwa, ya. Bukan hanya sekedar pengakuan semata, tapi benar-benar keyakinan, ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa? Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Asbabul nuzul daripada ayat ini adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa kaum Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu adalah beribadah menghadap ke barat. Sedangkan sebaliknya kaum Nasrani, ya, ahlul kitab dulu, meyakini menghadap ke timur. Jadi mereka punya pandangan tentang kebajikan itu seperti apa. Nah, lalu maka Allah menurunkan ayat ini, ya. Ini adalah bisa dilihat di dalam hadis riwayat Abdul Razak dan Ibnu Jarir, ya. Juga bisa dilihat di dalam Ibnu Katsir, ya. Jadi kebajikan itu adalah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tapi kebajikan itu adalah, ya, orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah pertama diawali dari ma'rifatullah. Karena orang tidak mungkin beriman kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Ya, kebanyakan manusia tidak mengenal Allah. Ya. Tidak mengenal Allah dengan benar. Kenapa tidak mengenal Allah dengan benar? Karena dari kecil, ya, dari kecil kurikulum pendidikan, ya, di bangku sekolah itu ada tidak mengenalkan Allah. Ya. Belajar biologi, belajar ilmu pengetahuan alam, ya, belajar ilmu pengetahuan saintis, ya, tidak dikenalkan tentang Allah, ya, dari kecil, ya, hitungan matematika, ya, bahasa, enggak kenal dengan Allah. Ya. Jadi dari kecil memang sudah didoktrin godless. Ya, godless adalah sekuler, inti daripada sekulerisme. Ya. Godless itu adalah mengabaikan Allah, mengabaikan peran Allah. Padahal seluruh kehidupan ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Dan itu diabaikan dalam sistem pendidikan kita. Maka manusia banyak tidak mengenal Allah dengan benar. Karena tidak mengenal dengan Allah, maka dia tidak beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum aturan kehidupan. Ya. Nah, sebagai gantinya adalah hukum aturan buatan manusia. Sebagai gantinya adalah mereka orientasinya kepada duniawi. Ya. Tujuan hidupnya adalah tujuan hidup duniawi. Bagaimana supaya menjadi menteri? Bagaimana supaya bisa menjadi orang yang kaya? Ya. Bagaimana supaya orang menjadi orang yang terkenal, punya kekuasaan? Bagaimana supaya menjadi orang yang makmur, sejahtera? Ya. Punya banyak usaha, punya banyak bisnis, punya banyak rumah, ya, banyak fasilitas ini dan itu. Nah, ini adalah kesesatan, ya, kesesatan, ya. Jadi beriman kepada Allah adalah tunduk patuh kepada Allah, ya. Enggak masalah apakah dia itu kaya atau miskin, enggak masalah, ya. Karena apa? Karena terkait dengan materi, ya. Itu adalah cuma sementara di dunia. Yang paling penting adalah keselamatan hidup di akhirat yang selama-lamanya, ya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Ya, paling 50, 60, 70 tahun, ya. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat selama-lamanya, ya kan? Lambda, maka 70 tahun dibagi dengan lambda itu nol, mendekati nol, ya. Nol, tidak ada apa-apanya. Dan orang kebanyakan sibuk, ya, kepada orientasi hidup yang nol tadi, ya. Tujuan hidup yang nol tadi, yang di dunia ini, ya. Dan dia melupakan yang lambda, yang selama-lamanya itu. Inilah bentuk penyesatan, penipuan, ya, yang dilakukan oleh iblis, syaitan, tentaranya iblis. Kemudian syaitan ini, ya, iblis ini mengatur syaitan dari manusia, jenis manusia, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini yang membuat sistem pendidikan sekuler, yang memisahkan antara kehidupan ini, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, antara agama Islam dengan kehidupan sehari-hari. Padahal Islam adalah satu kesatuan, ya. Semua Islam adalah membingkai, mengatur, mengcover seluruh dimensi kehidupan seseorang, ya. Tidak ada pemisahan dalam kehidupan ini, ya. Semuanya adalah Islam. Islam mengatur seluruh kehidupan, seluruh sektor kehidupan, ya. Nah, inilah makanya penting sekali kita harus kembali kepada Islam, ya. Kembali kepada Islam. Jadi iman kepada Allah adalah mengenal Allah, kemudian menjadikan dia semakin tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, sekarang banyak sekali, ya, ceramah-ceramah, ya, yang mengatasnamakan keislaman, tetapi, ya, ceramah itu tidak memberikan efek apapun terhadap keimanan kepada Allah. Ya. Setelah selesai ceramah, maka orang tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin tunduk pada Allah, tidak semakin taat kepada Allah. Tetapi, ya, ceramah cuma ilmu di pikiran. Ya, ilmu di pikiran, setelah itu nggak sampai kepada hati, nggak sampai kepada amal. Nah, dan inilah inti daripada ilmu sekuler. Ilmu sekuler, sistem pendidikan kita, kurikulumnya itu adalah cuma pemikiran orang pintar, orang menjadi pintar pandai, tetapi hatinya itu tidak terwarnai, ya, perilakunya tidak terwarnai. Jadi pintar hanya dalam sisi ilmu pengetahuan saintis duniawi, ya. Dia menjadi berprestasi di dalam kelas, juara satu, tapi juara satunya apa? Juara satu dalam hal ilmu-ilmu duniawi, ya. Karena penilainya matematikanya 10, 9. Ilmu biologi IPA 10, 9. Maka dia berprestasi, maka dia juara kelas. Dan itu menjadi tujuan hidup banyak siswa. Tujuannya. Nah, padahal itu adalah merupakan pencakokan, ya, doktrin, ya. Sementara hatinya sendiri, ya, tidak mengenal Allah, ya, tidak takut kepada Allah, ya, tidak mau tunduk pada Allah. Maka banyak orang pintar, ya, dia profesor, doktor, tapi nggak sholat, walaupun dia mengaku Muslim, ya. Aneh sekali. Ya. Jadi dia adalah cuma pikirannya, pikirannya banyak, tapi pikirannya itu duniawi, ya, duniawi. Bagaimana supaya untung, untung, untung duniawi. Nah inilah penting sekali kita bongkar ya, sistem pendidikan kita. Dan memang sistem pendidikan yang kita dapatkan di bangku sekolah, ya, pendidikan formal itu kebanyakan adalah sistem pendidikan yang didesain oleh orang-orang kafir, orang-orang orientalis, ya, ya, dari generasi-generasi dulu. Ya, orang-orang orientalis ini mendesain sistem pendidikan, ya, yang disebarkan ke seluruh dunia termasuk ke dunia Islam. Yang intinya adalah jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kemudian kebajikan ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kita lihat bagaimana pendidikan kita. Padahal pendidikan kita enggak mengenalkan hari akhirat. Ya. Ya. Tentang hari berbangkit. Hari Padang Mahsyar. Ketika seluruh manusia, nanti siapapun itu akan dikumpulkan di satu tempat. Di Padang Mahsyar. Ya. Kemudian dia hari yang melisap tidak pernah disebutkan. Kemudian kehidupan di surga dan neraka tidak pernah disebutkan dalam sistem kurikulum pendidikan. Nah, ini adalah bukan kebajikan. Jadi yang diajarkan di sekolah bukan kebajikan, ya, bukan kebajikan. Ya. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada konsep kebajikan menurut Allah, menurut Al-Quran, ya, menurut yang sebenarnya. Ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada akhir. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa iman kepada hari akhirat kalau kita tidak mengenalnya dengan ilmu, ya, kehidupan akhirat itu bagaimana tahap-tahapannya nanti, kemudian apa yang terjadi, ya, kejadiannya bagaimana, bagaimana nasib orang-orang kafir, bagaimana nasib orang-orang beriman, bagaimana ada 7 golongan yang dinaungin di padang mahsyar, ya kan? Nah itu adalah ilmu-ilmu yang kebajikan, ya, yang membuat orang itu berubah di dunia, hidup di dunia ini, ya, orientasi hidupnya berubah. Sementara di pendidikan kita enggak. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada agama yang benar, hidup, konsep hidup yang benar, kembali kepada Al-Qur'an Karim, ya. Kita harus rubah. Nah, terutama ini kepada para penguasa. Para penguasa memiliki beban tanggung jawab untuk merubah sistem pendidikan, ya, di negeri ini muslim dengan sistem pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ya. Dan kemudian harus berani menentang sistem pendidikan dari orang-orang kafir, orang-orang orientalis, dan dirubah total. Nah, ini penting sekali, ya. Dan ini memang butuh kekuatan, kekuasaan, butuh bahkan kalau memang perang gitu, perang. Nah, kenapa? Karena ya perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah untuk mendakwahkan Islam dengan seluruh sistem nilainya, termasuk nilai-nilai Al-Qur'an gitu. Maka begitu Rasulullah, ya, para sahabat, ya, itu bisa menguasai Persia, bisa menguasai Romawi Timur, ya, maka semuanya dirubah, ya, sistem pendidikannya, nilai-nilai filosofi hidupnya dirubah semuanya, gitu kan? Nah, karena menyembah kepada Allah itu berarti dia mengikutin sudut pandang Allah, dia mengikutin konsep hidup yang ditaruhkan oleh Allah, dia meyakini aturan hidup yang Allah turunkan, dia merubah, mengikutin sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada gunanya seorang mengaku muslim, seraku mengaku mukmin, tapi dia sendiri menolak aturan hukum sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah aneh. Ya, aneh sekali banyak orang muslim sekarang mengaku muslim, beriman, tapi dia menolak sistem hukum aturan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan sistem hukum buatan manusia. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat. Ya. Kita perlu mengenalkan malaikat-malaikat, ya, kepada kaum muslimin, ya, untuk supaya beriman kepada malaikat. Ya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil, malaikat Munkar Nakir. Ya. Munkar Nakir adalah nanti yang bertanya di alam kubur. Ya. Kemudian malaikat Rokit Atib yang mencatat amal-amal kita. Tapi itu nggak sampai ke hati. Yang mengetahui hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kitab-kitab Allah, ya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah berarti apa? Ya, dari Zabur, ya, kemudian Taurat, Injil, Al-Qur'an, ya. Ada 104 suhuf yang Allah turunkan, ya. Suhuf, ya. 50 adalah diturunkan kepada Sid. Sid itu anaknya Adam. Kemudian 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Ibrahim, 10 kepada Musa sebelum Taurat. Kemudian Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi ada 104 suhuf yang Allah turunkan sebagai pegangan hidup untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang ya, semua itu terangkum di dalam Al-Quran. Al-Quran merangkum semua kitab suci sebelumnya. Maka cukuplah Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk seluruh manusia sekarang ini sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Nah, maka penting sekali kita kembali kepada Al-Quran, satu-satunya kitab suci di dunia ini, ya, yang orisinal, yang otentik dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah walaupun satu ayat pun sejak diturunkan Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad lampau sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman. Nah, ini adalah mujizat terbesar daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bisa dibuktikan sekarang ini oleh siapapun, bisa ditelusurin, bisa dipelajarin, bisa dianalisa oleh siapapun bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih otentik. Ya, yang bersih dari penodaan, bersih dari sisipan, bersih dari berbagai macam intervensi pemikiran buatan manusia. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti akhir, insya Allah. Karena Allah sudah menjamin tentang keautentikan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini sebagai pegangan hidup bagi seluruh zaman, seluruh zaman dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang sampai nanti akhir kiamat. Maka orang yang sesat adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang mengakrabi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia. Jelas sekali. Nah inilah furqan antara orang mukmin dan orang yang non mukmin, atau orang-orang yang hanya mengaku-ngaku mukmin atau mengaku-ngaku Muslim. Ya. Tapi dia mengaku Muslim mukmin, tapi dia hidup jauh dari Al-Quran. Ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai nanti ya kita mengaku mukmin Muslim, ya kan? Kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Ya, tujuan hidup kita kemudian nanti kita mati ya di wafatul lawah dan kemudian ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar nakir dan kemudian kita dikazabta ya kamu bohong kamu dusta ya. Hanya artinya apa keimanan kita keislaman kita itu didustakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nggak sampai ke hati. Kenapa? Karena orientasi hidup kita ini selama ini kita bersumber bukan dari Al-Quran ya. Menjauh dari Al-Quran ya. Bahkan kita membenci Al-Quran, bahkan kita membenci hukum aturan di dalam Al-Quran. Kita berjuang menegakkan hukum aturan bukan dari Al-Quran, tapi buatan manusia. Nah inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Al-Quran, kepada konsep hidup yang benar. Ini untuk siapapun ya. Terutama ini adalah teguran keras bagi para penguasa, ya, baik itu sipil maupun militer maupun kepolisian. Ya. Kembali kepada Al-Quran, ya, jangan hidup keselamatan. Ya. Jangan sampai kita mati. Ya, kemudian diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kita kafir, ya. Secara hakikat kita kafir. Kita mengaku Muslim tapi secara hakikat kita kafir dan kalau sudah itu kita rugi selama-lamanya. Ya, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya. Oleh Allah kita didustakan, ya. Didustakan. Nanti di akhirat kita diazab dengan azab yang pedih. Dan ingat, ya. Azab yang terpedih itu adalah untuk orang-orang munafik. Ya. Yaitu asfalu minan nar. Itu neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Ya. Itu adalah untuk orang munafik. Ya. Orang yang mengaku Muslim tapi dia ya, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Ini ya. Jadi dia hatinya ya, tidak tunduk patuh kepada Islam. Tidak tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya, tapi dia mengaku Muslim. Nah, inilah bahaya sekali ya. Jangan sampai kita menjadi munafik. Nauzubillahi minzalik ya. Ya. Maka tinggalkan ya. Tinggalkan konsep hidup, cara pandang hidup yang selama ini mungkin banyak didoktrinasi dari bangku-bangku sekolah ya, oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, oleh orang-orang tokoh-tokoh kita ya, yang kemudian doktrinasi itu sampai sekarang masih berlangsung di mana? Di media massa. Ya. Apa yang kita baca di media massa, apa yang kita baca di buku-buku, itu semuanya adalah doktrinasi yang membuat kita jauh dari Al-Quran. Ya. Berpaling dari Al-Quran. Kita malas untuk membaca Al-Quran. Malas untuk mentadaburi, malas untuk mengamalkan. Tapi kita sibuk dengan buku-buku yang ditulis oleh profesor doktor. Ditulis oleh tokoh ini. Itu buatan manusia semua. Ya. Yang ya, kalau itu sesuai dengan Al-Quran, harus kita tinggalkan. Ya. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Kita kembali kepada buku-buku yang dikarang oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, dari kaum salafus soleh, ya. Generasi para sahabat, generasi tabiin dan tabiin, tiga generasi pertama, ya, yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Ya. Untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, itulah. Maka kita kembali kepada buku-buku, ya, kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah, kepada buku-buku yang dikarang oleh para generasi salafus saleh dulu. Ya. Kembali kepada nilai-nilai Islam yang asalah, yang benar, yang original. Ya. Saudaraku yang budiman, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian juga nabi-nabi, ya, iman kepada nabi-nabi. Ya. Iman kepada nabi-nabi itu berarti kita harus mempelajari kehidupan para nabi, ya. Ya. Proses perjuangan hidup mereka. Apa sih tujuan hidup? Misi utama mereka para nabi itu mendakwahkan tauhidullah, la ilaha illallah. Kemudian turunan daripada dakwah tauhidullah, ala ta'budu illallah itu adalah hanya menyembah kepada Allah dan hanya tunduk patuh kepada Allah mengikuti sistem hidup yang Allah turunkan. Itu maknanya. Ya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam referensi sejarah orang-orang mukmin, ya. Dari zaman, ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya kan, sampai Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut, ya, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, ya, terus, ya, sampai Nabi Musa, Isa, Rasulullah, Muhammad SAW. Ya. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan kemudian menjadikan aturan Allah itu sebagai pedoman hidupnya. That is, ya. Nah, orang yang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan dia atau mengaku beriman kepada Allah, tapi dia mengesampingkan perintah Allah, mengesampingkan aturan hidup Allah, hukum aturan hidup dari Allah, dan dia hidup mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya itu, yaitu bagaimana supaya hidup enak, nyaman, supaya hidup sejahtera, bagaimana supaya makmur dan sebagainya. Seperti itu. Nah, saudaraku yang budiman, cerdas, kembali ke, jadi kita beriman kepada nabi, ya, para nabi. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita taat. Bagaimana kita bisa taat? Ya, kita harus mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, ya, perjuangan hidup beliau dalam Sirah Nabawiyah, perjuangan. Nah, inti daripada hidup Rasulullah adalah hidup untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, hidup berjuang dakwah ilallah, berjuang jihad fisabilillah untuk menegakkan Al-Qur'anul Karim di muka bumi ini. Nah, inilah penting sekali kita itibak mengikuti, ya. Walaupun dengan itu kita harus meninggalkan konsep hidup yang kita miliki bertahun-tahun yang kita kenyam di bangku pendidikan. Walaupun dengan itu kita harus merubah banyak tatanan hidup kita, ya. Yang tadi orientasi kita bagaimana supaya makan kenyang, kemudian hidupnya enak nyaman, itu kita rubah. Inilah, ya. Enggak apa-apa untuk sesuatu kehidupan yang abadi, kenikmatan abadi di surga, kita harus mengorbankan keenakan sedikit di dunia ini. Ya. Kecil harganya, ya. Kecil harganya, tapi rewardnya luar biasa. Kenapa? Rewardnya adalah selama-lamanya. Maka inilah keuntungan. Keuntungan adalah orang-orang beriman adalah dia merespon cepat, ya. Ya. Merespon cepat kepada perintah Allah untuk apa? Untuk berjuang di jalannya, ya. Berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syiar Islam, menegakkan hukum-hukum aturan dari Allah di dalam Al-Qur'an Karim, ya. Hukum-hukum yang dicontohkan aturan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah perjuangan hidup yang harus kita ikuti. Maka kita harus kembali kepada nilai-nilai, ya, konsep hidup warisan Rasulullah SAW, dan itu dilaksanakan, diimplementasikan oleh para sahabat. Maka kita pelajari kehidupan para sahabat juga. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu adalah orang-orang yang pertama yang dibina, yang ditarbiyah, yang dididik oleh Rasulullah. Contoh daripada nilai-nilai hidup tentang keimanan, tentang kebajikan, tentang perjuangan hidup, tentang konsep hidup, ya, keyakinan. Itu kita dapati dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu, maka kita perlu mempelajari kehidupan para sahabat juga, gitu. Karena mereka adalah manusia biasa, ya. Manusia biasa yang mereka dibina langsung oleh Rasulullah SAW, dan itu kita jadikan referensi, ya, referensi utama. Salah satu referensi. Nah, tentunya referensi utama tetap Rasulullah SAW, ya. Terdakwa yang budiman terjelas, maka dengan keimanan kepada para nabi itu, ya, maka orang akan mudah untuk memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang musafir. Kenapa? Karena orientasinya hidup untuk akhirat, maka harta itu ada di tangan, bukan di hati, ya. Sehingga dia mudah diinfakkan. Infakkan, infakkan. Yang kita miliki selama-lamanya itu adalah apa yang kita infakkan. Tapi dengan dasar iman kepada Allah. Jadi kita iman, kita menifakkan harta kita itu bukan bukan supaya kita disebut sebagai orang dermawan, supaya kita memiliki apa bermanfaat untuk orang lain, apa supaya disanjung, dipuja, dikatakan sebagai orang yang hebat atau orang yang memiliki banyak jasa atau memiliki banyak apa kebaikan-kebaikan oleh masyarakat, bukan. Tapi dasarnya adalah iman kepada Allah. Maka infak yang paling baik adalah infak yang sembunyi-sembunyi, yang hanya Allah tahu. Itu penting sekali kita. Maka orang yang benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia orientasinya untuk Allah, untuk akhirat. Ya. Maka dia orientasinya adalah untuk supaya Allah balas nanti di akhirat. Jadi dia tidak butuh balasan di dunia, tidak boleh, tidak butuh sanjung, puji sanjung dari manusia. Nah, inilah penting sekali bedanya antara orang mukmin dan orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku mukmin. Kalau orang-orang mengaku mukmin, ya itu dia apa ingin dikenal, di sanjung-sanjung. Nah inilah bahaya. Ya. Kemudian termasuk kepada peminta-minta, ya, dan kemudian memerdekakan hamba-hamba saya, ya, yang melaksanakan sholat, ya, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, ya, walaupun itu pahit, ya, walaupun itu melelahkan, ya, janji-janji, ya, kita laksanakan. Gitu. Kalau kita capek karena menepati janji, ya, lelah, itu berapa lama kita capek? Itu cuma di dunia ini, kan? Gitu. Nah, itu adalah merupakan bukti iman sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam kondisi yang tidak disukai. Ya. Kemudian, orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa-masa peperangan. Ya. Jadi, orang-orang sabar artinya apa? Ya, bertahan hidup, ya. Memiliki tidak berkeluh kesah, ya. Tetap bersabar dan bersyukur apapun yang terjadi, ya. Bersabar terhadap hal yang tidak kita sukai dan bersyukur terhadap apa yang kita sukai. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Kemudian mereka itulah, ya, orang-orang yang benar, ya. Shodiq, orang-orang yang bertakwa, mutakin, ya. Seperti itu. Nah inilah kriteria jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya. Saudaraku yang budiman cerdas, kita kembali ke konsep awal tadi, ya. Jadi tentang furqan, ya, pembeda. Jadi jelas di sini, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, saudaraku yang budiman cerdas, kita ini posisinya sekarang di mana? Ya. Dengan furqan garis seperti itu, kita berada di mana? Apakah kita itu berada di golongan orang-orang yang benar-benar beriman? Atau kita berada di luar itu. Di luar itu berarti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Ya. Nah ini penting sekali. Ya. Ya. Kalau orientasi hidup kita itu masih dunia. Ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kita, itu semuanya terkait dengan dunia. Ya. Maka itu bahaya. Ya. Maka itu kita bisa masuk ke dalam kategori orang-orang kafir secara hakikat. Secara hakikat, walaupun mungkin kita muslim. Apalagi kalau kita memang non-muslim, ya. Kalau Anda masih non-muslim, itu berarti otomatis Anda orientasinya untuk duniawi. Ya. Anda berjuang hidup untuk siapa? Untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, ya. Untuk masyarakat Anda. Ya. Untuk penghargaan, prestasi, sanjungan, pujian orang lain. Dan orang-orang non-muslim itu tertipu oleh doktrin-doktrin yang dibaca, yang didengar dari ceramah-ceramah oleh para pemimpin agamanya. Bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang selamat. Selamat, selamat, selamat. Ini doktrin-doktrin yang menipu. Tapi dalam Islam, ya, konsep tentang akhirat itu jelas sekali. Bahkan orang muslim pun, ya, kalau dia berdosa maka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia sempat bertaubat di dunia ini. Jelas sekali. Dan azabnya sangat pedih. Azabnya azab yang sangat pedih. Ya. Azabnya sangat pedih. Nah ini ancaman Allah untuk semua manusia. Ya, siapapun dia. Nah, untuk orang kafir jelas. Ya. Orang kafir jelas. Dia, ya, orang surga itu diharamkan untuk orang kafir. Artinya apa? Dia selama-lamanya tidak akan bisa masuk surga. Kalau tidak bisa masuk surga selama-lamanya, artinya apanya masuk neraka selama-lamanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah peringatan orang untuk orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an. Nah, sementara bagi orang-orang muslim yang mengaku muslim, kalau dia sekarang masih ya konsep hidupnya masih bukan dari Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena dia malas untuk belajar Al-Qur'an. Kenapa malas untuk belajar Al-Qur'an? Karena dia sibuk dengan belajar buku-buku buatan manusia yang dikarang oleh manusia terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ya, kemudian keuntungan, bisnis, apa tata kelola, ya, semua buatan manusia yang itu menyibukkan diri. Nah, ini maka kita kembali kepada Al-Qur'an. Harus ya. Kita harus kembali kepada Al-Qur'an, ada Al-Qur'an di hadapan kita, itulah yang kita jadikan rujukan utama. Waktu-waktu kita isi dengan itu, ya, dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, ya, akan menjadikan hidup kita sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Kita walaupun di rumah kita banyak buku-buku, ya, ratusan buku, ya, tapi itu ratusan buku itu dikarang oleh manusia, ya, kita tinggalkan. Kita kembali pada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi pedoman hidup, undang-undang dasar hidup kehidupan seluruh zaman, ya. Sejak dari Rasulullah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kehidupan abadi nanti di akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, saudaraku yang budiman, ya. Kembalilah kepada Islam. Saudaraku yang beriman, yang sudah beriman, mengaku beriman, kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pelajarin Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Tadaburi ayat-ayatnya, ya kan. Kemudian pahaminya, kemudian resapinya, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Dan tinggalkan buku-buku yang melenakan. Ya. Buku-buku yang melenakan. Ya. Novel-novel picisan, ya kan. Ya, kemudian buku-buku saintis, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, ya, itu semuanya adalah ilmu-ilmu kebendaan yang semakin kita membaca buku itu semakin kita cinta dengan dunia, cinta dengan kehidupan dunia ini. Nah, ini adalah banyak orang yang sudah terjebak dengan ini, ya. Dia menyangka dia hidup benar padahal dia sudah masuk dalam jeratan setan, yaitu cinta duniawi. Maka orientasi hidupnya adalah cinta duniawi. Maka yang diinginkan adalah duniawi, duniawi. Bagaimana supaya hidup nyaman, enak, mudah, ya kan, dengan fasilitas modern, ya kan, makmur sejahtera. Ini baik. Pada semuanya itu akan kita tinggalkan ketika kita mati dan kita akan menghadap Allah, dan hanya keimanan yang benar, hanya amal soleh yang benar yang diterima oleh Allah. Amal soleh adalah amal yang nanti di akhirat itu mendapatkan reward. Nah, syarat untuk mendapat reward itu adalah dia ikhlas hanya kepada Allah dan kemudian harus sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita sendiri tidak mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Nabi kalau kita sendiri tidak mengenal sunnah Nabi? Tidak malas untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah, ya. Nah, itu makanya penting sekali kita mempelajari sunnah Nabi, ya, sirah nabawiyah, perjalanan hidup, perjuangan Rasulullah, kemudian hadis-hadis Rasulullah, ya. Kembali kepada itu, ya. Maka supaya kita ikhlas, supaya kita menjadi amal soleh, supaya amal-amal kita amal soleh, ya. Karena amal soleh itu adalah amal yang diterima oleh Allah, dan amal diterima oleh Allah adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Just itu. Nah, kalau orang-orang kafir jelas, ya, semua kebajikan perjuangan hidup itu tidak ada amal soleh, tidak ada amal soleh. Kenapa? Karena semua apa yang dilakukan itu nanti di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Walaupun dia sudah membangun jembatan megah, ya, membangun gedung-gedung yang tinggi, ya kan, fasilitas ini dan fasilitas, ya, tapi apa yang dilakukan itu membuat orang semakin cinta duniawi, semakin melupakan akhirat, semakin orientasi hidupnya untuk duniawi semata dan semakin melupakan Allah dan akhirat. Nah, inilah penyesatan, ya, penyesatan. Maka penting sekali kita kembali kepada konsep hidup yang benar, yaitu konsep itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi dan rasul perjuangan hidupnya adalah untuk itu, supaya apa? Supaya kita selamat di akhirat, supaya kita terbebaskan dari api neraka, mendapat ampunan Allah, ya, terbebaskan dari api neraka, kemudian kita mendapatkan rahmat dari dunia sehingga dimasukkan Allah dalam surganya. Itulah perjuangan para nabi dan rasul. Maka para nabi dan rasul itu bukan membangun gedung-gedung yang hebat, bukan membangun fasilitas ini dan itu. Kenapa? Karena semakin banyak kita bangun fasilitas ini dan itu di dunia ini, ya, itu akan melenakan hidup, melenakan kita, melupakan kita dari akhirat. Kita sibuk dengan urusan duniawi yang sepele. Nah, inilah warning, peringatan keras bagi kaum muslimin, bagi seluruh dunia. Ya. Insya Allah, Mohon maaf kalau ada khilafan. Wahulahan bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.